Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Babu la yaqulu abdi wa amati. Bab enggak boleh mengatakan kepada budak dengan sebutan abdi amati. Abdi itu maksudnya hamba. Hambaku artinya budakku. Kalau amah budak perempuan. Ya, budak perempuanku jangan disebut amati, hamba perempuanku. Ya, wa fi sahih an Abi Hurairah. Jadi di sini di bab ini untuk memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, juga untuk menutup jalan yang akan menghantarkan kepada syirik. Ya, dengan dijauhi lafaz-lafaz yang nanti malah mengesankan atau dipahami sesuatu dari kesyirikan. Walaupun enggak dimaksudkan demikian. Nah, ini bab ini penting. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa fi sahih di dalam kitab As-Sahih an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqul ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian menyatakan, ya, ad'im rabbak. Berikan, sediakan makanan kepada tuanmu. Perhatikan di sini, kepada tuanmu. Tuan tapi disebut rabbak. Harusnya apa? Udah, ad'im sayyidak. Udah gitu aja. Jangan rabbak. Ya. Taib. Waddi rabbak. Ya, wudukkanlah Rabbmu, artinya Tuhanmu gitu. Wal yaqul, dia mesti katakan sayyidi wa maulaya. Ya, Tuhanku. Maulaya sama Tuhanku. Tuhan dari si budak. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi, hambaku. Budak laki-laki, amah budak perempuan. Wal yaqul fataya, fatati gulami. Namun ucapkanlah fataya. Fata itu artinya pemuda, maksudnya budakku. Fatati, fata itu budak perempuanku. Atau gulam. Gulam artinya juga budakku. Barakallahu fiik. Perhatikan di situ syarhul kalimat rabbak. Ar-rabbu huwa al-khaliq. Rabb maknanya adalah sang pencipta, al-murabbi, al-mutasarrif. Al-mutasarrifu, al-murabbi. Ya. Perhatikan, kalimat Rabb la yutlaq illa ala Allah. Tidaklah disebutkan secara mutlak kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang memiliki sifat rububiyah. U'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Tabarakallahu fikum. Ya. Maka jangan digunakan kepada selain Allah. Nah, karena Allah Rabb maknanya al-Khaliq al-Murabbi. Al-Khaliq sang maha pencipta yang memiliki sifat rububiyah. Dia yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Al-Mutasarrifu, ya, yang bertindak kepada hamba-hambanya. Wahuwa minal asma'i al-khasati billahi. Ini diantara nama-nama yang khusus bagi Allah. Idza quti'a anil idofati. Apabila tidak diidofakan, apabila diputus dari idofah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau diidofahkan, ya, kepada, ya, selain manusia itu boleh. Misalkan saya katakan begini, saya yang punya kitab, ana rabbul kitab, boleh. Ya, ana rabbul kitab. Paham gak sih? Ya. Ana rabbul kitab. Saya yang punya kambing, ana rabbul ghanam, ana rabbul ibil. Masih ingat gak ucapan siapa Abdul Muttalib ketika Raja Abraha mau menyerang Ka'bah? Kan dia singgah dulu, bikin camp di sekitar, ya, Ka'bah, dan dia di situ merampas 200 onta milik orang Quraisy untuk disembelih, makan, konsumsi pasukannya. Ya, kemudian Abdul Muttalib datang bernegosiasi minta balikin. Abraha menyangka Abdul Muttalib negosiasinya adalah agar tidak diserang Ka'bah. Makanya Abraham mengatakan laqad kuntu a'jabatani hina ra'yuka, hina ra'aituka. Sungguh Ya, sebelumnya aku kagum ketika melihat engkau. Ya, summa zahidtu fika, tapi kesanku terhadap engkau berubah. Ya, hina ya kallamtani, ketika kamu bicara padaku tentang urusan unta gitu. Ya. Atau kallimuni fi mi'ati ba'irin, apakah kamu cuma mau ngomong kepadaku tentang 200 unta? Ya, asabtu halaka, yang aku ambil dari engkau, yang aku curi dari engkau. Wa tatruk baitan. Ya, wa huwa dinuk, wa dinu abaik. Dan kamu meninggalkan membicarakan, membahas tentang Ka'bah, yang itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Ya, waqad jitu li hadmihi. Aku kan datang menghancurin Baitullah Ka'bah itu, agamamu. La tukallimuni fihi. Kamu enggak bahas itu kepada saya. Kata siapa? Si Abraham. Apa kata Abdul Muttalib santai di belakang kata? Inni ana rabbul ibil. Perhatikan di sini, syahidnya. Inni ana rabbul ibil. Saya kan yang pemilik unta. Fa inna lil baiti rabban. Dan bait itu, Ka'bah itu punya Rabb. Saya ma'uhu, yang akan mencegahnya kalau dihancur. Syahidnya di sini di mana? Rabbul ibil. Jadi kalau Rabb diidofahkan kepada selain manusia, itu boleh. Ya. Siapa yang punya mobil itu? Man huwa rabbus sayyarah. Man huwa rabbus sayyarah. Rabbus sayyarah. Artinya sahibus sayyarah. Sang pemilik mobil. Paham sini ya? Baik. Nah, tapi kalau diidofahkan kepada Buddha, ya, kepada manusia, itu enggak boleh. Ya. Mana lagi tadi? Ini ya, idza quti'anil idafa. Sayyidi huwa al-muqaddam fi qaumi. Namun kan enggak boleh mengatakan at'im rabbak, jangan, tapi ucapkanlah at'im sayyidak. At'im ya, sayyidi tuanku. Nah, ini yang didahulukan di dalam kaumnya. Wa minhu al-malik, di antara juga al-malik, sang pemilik budak. Li'annahu muqaddam 'ala mamlukihi. Karena dialah yang didahulukan daripada budaknya. Maulaya maulahu wa katsirut tasarruf. Dialah yang banyak bertindak. Sama ini artinya tuan. Kalau maulaya sama dengan sayyidi, tuanku. Nah, ini artinya si budak yang memiliki si budak tadi maulahu, sayyiduhu. Ya. Berarti si budak manggil tuannya jangan rabbi tapi maulaya atau sayyidi. Baik. Syarhul ijmali, penjelasan global dari hadis ini. Ya. Lamma kanatur rububiyah wal ubudiyah. Tatkala rububiyah dan ubudiyah tadullani alal alat ta'zim, keduanya menunjukkan kepada pengagungan alladzi la yaliku illa billah, yang tidak layak kecuali hanya kepada Allah. Naha Rasulullah, maka Rasulullah SAW melarang an yusamma as-sayyidu rabban wa mamluku abdan. Maka Rasul melarang si tuan dinamakan sebagai Rob, ya, dan si budak dinamakan sebagai abdun, hamba, hamba saya, gitu, hamba. Li'anna dzalika yuhimu musyarakal bari, karena yang demikian itu akan yuhimu, akan memberikan kesan bahwa adanya kesamaan terhadap al-bari, Allah al-khaliq, Allah sang maha pencipta. Azza wa Jal fi ma yastahiquhu minal asma wa sifat, dari apa-apa yang hanya layak bagi Allah dari nama-nama dan sifat, al wajibati lahu, yang wajib baginya, duna ghairi, bukan kepada selainnya. Jadi nanti akan mengesankan adanya kesamaan Allah dengan makhluk. Tsumma arsyada, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini arsyada, beliau membimbing ila istimalil alfat, kepada penggunaan lafaz-lafaz allati la tahtamilu al-musyabahah, yang tidak ada tidak ada kemungkinan adanya musyabahah, keserupaan dengan siapa? Dengan nama-nama Allah. Ya. Baik, ka fataya wa fatati, semisal fataya, budak laki-lakiku. Fata itu artinya pemuda. Gulam artinya bocah. Nah, budakku kalau bahasa kita. Kalau bahasa Arab fataya. Kalau budak perempuan amah fatati. Ya, pemudiku, pemudaku. Ya artinya budakku. Wadzalika akmalu fitanzihi al-bari. Yang demikian ini lebih sempurna dalam pensucian Allah al-bari. Wa aktsaru ta'adduban, dan lebih beradab ma'ahu terhadap Allah. Wa jabran li khatiril ladina ibtalahumullahu birriqa. Ya. Dan ini lebih jabran, lebih menambal, artinya lebih sebagai penguat bagi khatir, bagi benak, ya, bagi perasaan, bagi benak orang-orang yang Allah uji mereka dengan riqa, dengan kelembutan. Baik, barakallahu fikum. Al fawaidu, yang kita bisa ambil faedah ya dari hadis ini. Wujub saddid dara'i, wajibnya saddid dara'i yaitu menutup pintu celah yang akan menghantarkan kepada yang diharamkan. Ya, jangan mengatakan budak dengan abdi, hambaku. Enggak boleh. Karena yang namanya hamba semua makhluk. Ya, semua makhluk, kita ini hamba. Jangan katakan abdi, hambaku. Kita ini hamba. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahman abada." Ya, dan tidaklah segala yang di langit dan di bumi melainkan pada hari kiamat kelak dia akan datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kita ini semua hamba, hamba Allah. Maka menyebut budak, kalau nanti ada perbudakan lagi, jangan abdi, budakku, ya, tapi mamluki, budakku. Jangan abdi, hambaku. Paham gak sini? Baik. Kemudian mana lagi tadi? As-sani ar-rabbu ismun min asma'illah. Rabb ialah nama diantara nama-nama Allah. La yajuzu itlaquhu ala ghairillah. Yang tidak boleh disebutkan secara mutlak kecuali kepada Allah. Illa idha udifa ila ghairi akilin. Kecuali jika disandarkan kepada makhluk yang tidak berakal. Kayak tadi, Rabbul Ibil, sang pemilik onta. Rabbul Kitab, sang pemilik kitab. Ya, Rabbul Bait, sang pemilik rumah. Rabbul Sayarah, sang pemilik mobil, dan seterusnya. Rabbid Dar, semisal sang pemilik rumah. Rabbid Dabbah, si pemilik hewan ternak. Ya. As-salis yang ketiga, tahrimu tasmiyatil mamluki abadan. Yaitu diharamkannya menamakan mamluk, budak sebagai abdan, sebagai hamba. Wal mamluki amatan, wal mamlukati, dan budak perempuan diharamkan dinamakan sebagai amah, budak perempuan. Karena hakikatnya kita ini sebagai pria abdullah, hamba Allah. Wanita dia sebagai amatullah, hamba wanita Allah. Paham gak sini? Ya. Nah, ar-rabi yang keempat, jawazu tasmiyatil malik sayyidan wa maula. Nah, bolehnya menamakan sang pemilik budak dengan sayyid dan maula. Boleh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis, diantaranya ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi bani Adam. Aku adalah sayyidnya anak Adam yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Nabi menyebutkan tentang Hasan Husain. Hasan Husain adalah sayyida asy-syabab. Keduanya adalah sayyid, penghulunya para pemuda di jannah, di surga, kan begitu. Hamzah adalah sayyidnya para syuhada di surga. Abu Bakar adalah sayyidnya orang-orang dewasa di surga. Nabi menyebutkan untuk diri beliau dan para sahabat-sahabat beliau dengan sayyid, sayyid. Boleh. Artinya sayyid tuan. Jangan menamakan dengan malik, sang pemilik budak. Karena nanti ada kesamaran atau bahkan mengesankan ada keserupaan dengan nama-nama Allah. Karena Allah Malik, Malik Yaumiddin, ya enggak? Allah yang Malik. Barakallahu fiik. Jangan nanya ya, nanti Imam Malik ya gimana? Kan diantara nama-nama Allah ada yang boleh disandang oleh makhluk. Hakim, Malik, Aziz, apalagi boleh itu, ya, Rauf, Rahim, itu diantara nama-nama Allah yang boleh disandang oleh makhluk. Tanpa Abdul, Imam Malik bin Anas, Hakim, ya, boleh disebut Hakim, Rahim boleh, Rauf boleh, tapi enggak boleh pakai alif lam, enggak boleh pakai alif lam. Mas muka Al-Hakim, ah itu enggak boleh. Siapa nama Anda? Ar-Rauf enggak boleh. Siapa nama Anda? Ya, Al-Malik enggak boleh. Mesti Hakim, Malik, Rauf, Rahim dan seterusnya. Ah, ini udah kita bahas ya. Ada nama-nama Allah yang enggak boleh disandang oleh makhluk. Mesti pakai Abdu. Walau enggak ada pakai Al. Rahman enggak boleh. Walaupun enggak pakai Al. Ya, la yutlaqu illa Allah azza wajalla. Seperti nama Rahman, Rabb, apa Razzaq, Jabbar. Nah, itu enggak boleh disandang kecuali hanya kepada Allah. Kalau disandang kepada makhluk mesti pakai Abdu. Nah. Baik, paham sini ya? Nah, kemudian munasabatul hadis lil bab. Korelasi hadis ini dengan bab. Haitsu naha al hadisu an tasmiyatil mamluki abdan wa mamlukati amatan. Ini udah ya. Munasabatul hadis li tauhid. Korelasi hadis ini dengan tauhid. Nah, haitsu naha al hadisu an tasmiyatil mamluki abdan wa mamlukati amatan. Di mana hadis ini ya melarang penamaan mamluk budak sebagai abdan hamba. Dan mamlukah budak wanita dilarang disebut sebagai amatan, hamba perempuan. Lianna dzalik, karena yang demikian itu isyraqun ma'allah fil ubudiyah. Itu adalah penyekutuan terhadap Allah dalam ubudiyah. Ya, budak, kalau misalkan kita punya budak, jangan sebut abdi, budakku, tapi apa? Gulami. Ya. Dan si budak manggil kita kalau kita jadi tuan, jangan rob bi, bukan tuanku, tapi sayyidi, maulaya, begitu. Kalau bahasa kita, banyak kalau bahasa kita. Lebih selamat kalau bahasa kita. Bos. Juragan. Ya, apalagi? Tuan, ya enggak? Bos, bos nyonya. Ya. Kalau perempuan. Mabes pusat. Kan gitu namain istri ya. Nah, nama istri Pak Yudi itu di istri namanya Mabes Pusat, Bos Nyonya. Ya, mulahadah. Di sini ada catatan. Alladzina yujizuna itlaqa kalimatir Rabb 'alal makhluq, yang membolehkan pemutlakan kalimat Rabb kepada makhluk. Tadi kan Rabb boleh diidofahkan kepada makhluk yang tidak berakal, kan gitu ya? Rabbul Ibil, sang pemilik onta, Rabbul Bait, sang pemilik rumah, Rabbul Sayyara, sang pemilik buku. Nah, ini ada orang yang membolehkan. Ihtajju biqaulihi ta'ala an Yusuf. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala yang di sini tentang Yusuf, yang Yusuf berkata kepada temannya yang di penjara. Sama-sama di penjara. Udzkurni inda rabbik. Ya, coba sebutkan kepadaku di hadapan Tuhanmu. Gitu kan, di hadapan Tuhan, bukan Rabbmu, bukan Allah, tapi Tuhanmu. Ya. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi, antalidal amatu rabbataha. Ini kan di antara tanda hari kiamat ya, ketika Jibril bertanya, apa tandanya? Tandanya ialah seorang wanita, budak wanita amah melahirkan ya, rabbataha, tuannya. Ya, rabbah, rabbah muannas. Rabbataha. Tafsirnya ada dua kan? Berarti ada wanita tersebut melahirkan tuannya, nanti anaknya durhaka sama dia, yang menjadikan ibunya bagaikan budak. Nah, yang kedua, tafsir yang kedua, nanti di akhir zaman Islam menaklukkan banyak negeri sehingga banyak budak, dan banyak budak ghanimah diantaranya adalah budak wanita dan boleh digauli halal. Ketika digauli hamil. Hamil si budak menjadi umul walad dan melahirkan tuan, anak majikannya. Ya. Fa ujiba, maka dijawab an qauli Yusuf udzkurni inda rabbik, ya, annahu jaizun fi syar'i man qablana. Itu boleh pada syariat kita sebelumnya. Sebelum kita, pada syariat sebelum kita, syariatnya Nabi Yusuf. Ya. Wa jaa syar'una bi khilafihi, dan syariat kita datang menyelisihinya, enggak boleh lagi. Datang hadis-hadis ini. Ya. Baik. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi, antalidal amatu rabbataha, fa hadza lafdzun muannasun. Ini lafadz muannas, kan yang enggak boleh rabbun ya. Rabb. Kalau lafadz muannas rabbatun, ya. Ini lafaz muannas la yuhimu musyarakata rabbi fi ismihi. Ah itu tidak mengesankan adanya kesamaan Rabb Allah Azza wa Jal dengan namanya. Karena jelas nama Allah Rabb, Murabbi, Rabb, Rabb bukan Rabbah. Baik. Asan yang kedua berikutnya, fi hadzal hadisi, di hadis ini ajaza Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan tasmiyatul Malik Maula. Penamaan Malik sang pemilik budak dengan Maula, tuan. Fi hadisin akhir naha an zalik, tapi di hadis yang lain beliau melarang. Fal jam'u bainahuma, maka menjamak, mengkompromikan di antara keduanya, ayo qala. Ya juz tasmiyatul Malik Maulan wa tarkuhu afdal. Boleh menamakan sang pemilik budak tuan dengan Maula, tapi ya di hadis ya, apa namanya meninggalkannya itu lebih utama. Baik, kita masuk ke bab 54. Bab mala yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Tidak boleh ditolak orang yang meminta dengan nama Allah. Namun perlu diperhatikan di sini ya. Enggak mutlak kalau ada orang yang minta dengan nama Allah saya minta dong gitu kan. Nah, nanti dibahas di sini. Taibar kalau fikum. Ya, qala an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia mengatakan. Qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala billah fa'atuhu." Siapa yang minta kepada Allah, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Selama permintaannya tersebut ya adalah hak dia. Adalah hak dia. Misal dia nagih utang. Ya, dengan nama Allah Al-Karim, bayar utang kamu. Wajib kita beri, emang hak dia. Kecuali dia enggak berhak. Ya. Saya minta pada engkau dengan nama Allah, minta dong motor Anda. Enak aja. Saya minta dengan nama Allah, la yuraddu man sa'ala billah. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab Kitab Tauhid katanya. Enak aja. Ya. Enggak bisa. Itu bukan hak dia. Tabarakallahu fikum. Ya, wa man ista'adha billah. Dan siapa yang minta perlindungan pada Allah, fa'aidhuhu, berikan perlindungan pada dia. Wa man da'akum fa'ajibu, dan siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Ini yang wajib dipenuhi kata para ulama, walimatul urs. Walimah pernikahan, yang wajib dipenuhi. Selain walimah pernikahan, itu mustahab aja. Misal, makan-makan yuk di rumah saya. Dianjurkan kita memenuhi undangannya. Selama kita sanggup, dan tidak ada kemungkaran. Datang ya, di mana? Di Batam. Oh, jauh. Kasih ongkos kagak? Terus bukan ulam walimatul urs. Nah, kalau walimatul urs undangan pernikahan wajib selama kita sanggup. Yang kedua, ya, tidak ada kemungkaran. Kita sanggup, dekat diundang di mana? Di Pondok Ungu, Babelan, di Cibitung, dekat dan nggak ada kemungkaran, nggak ada bidu wanita, ya nggak ada dangdutan, nggak ada orkes, nggak ada homer, nggak ada apa namanya ikhtilat, udah wajib penuhi, soalnya ada udzur. Ya. Ini juga banyak ikhwah yang nggak paham ini, diundang padahal dibisa dia nggak mudah, wajib, bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan. Wa ma lam yujib ad-da'wata, siapa yang enggak memenuhi undangan walimatul urs, asallahu wa rasulah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul. Ya, di walimatul urs, urs pakai sin, ikhwah sering gaya-gayaan walimatul urs, urs, urs, yang benar urs ya, pernikahan. Kalau urus, buntut kuda. Urus, bidom. Bidomah, dengan dom. Kalau arus, bil fathah. Ya. Wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan kebaikan, memberikan kebaikan kepada kalian, fakafi'uh. Balaslah dengan yang setimpal. Fa illam tajid ma tukafiuna, kalau kalian tidak mendapati balasan yang setimpal untuknya, fad'u lahu, doakan kebaikan untuknya. Misal kita doakan jazakumullah khairan gitu. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, hingga kalian telah menganggap kalian telah ya membalasnya dengan balasan setimpal. Rawahu Abu Dauda wa Nasa'i bi sanadin sahihin. Baik, barakallahu fikum. Ya. Nah, perhatikan di sini syarat kalimat manista'adza billah. Barang siapa minta perlindungan ya kepada Anda, dia minta perlindungannya dengan nama Allah, ai idza qala, yaitu jika dia mengatakan auzubillahi min syarrika aw syarri fulan, aku berlindung pada Allah dari keburukan Anda dan keburukan si fulan. Ya. Fa'idzuhu ai imna'u anhu asyarra. Maka berilah dia perlindungan, yaitu cegah keburukan itu dari dia. Ya, maka wajib bagi kita untuk memberikan perlindungan bagi dia. Enggak boleh mengganggunya. Kalau kita mengganggunya, ada keburukan dari kita untuk dia gitu. Man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang minta kepada Anda dengan nama Allah, berikan padanya. Ai man sa'alakum billahi biwajhillah. Barang siapa yang minta kepada kalian, hak dia dengan nama Allah atau dengan menyebut wajah Allah. Antaf alukada, agar kalian melakukan demikian. Auto tuhu kada, atau memberikan dia demikian dari hak dia. Faajibuhu ala dalik. Ya. Faujibuhu ala dalik. Maka tunaikan. Jawab itu. Malam yakun isman, selama permintaan dia bukan dosa. Au qati'at rahim, atau memutusan silaturahim. Ya. Wa man da'akum faajibu. Tadi bukan faujibu ya, faajibuhu ya. Barang siapa yang mengundang kalian, penuhi undangannya. Ai man da'akum ila ta'am. Yaitu siapa yang mengundang kalian ke untuk ke makanan, diundang makan gitu. Ya. Atau sawa'un kana walimatal urs au ghairihi ma au ghairiha, atau apakah walimah nikah atau bukan ya. Namun yang dikatakan yang wajib khusus walimah urs, walimah pernikahan. Adapun yang lainnya ya, walimah minal walaim, itu yustahab huduruha ya. Kalau walimatul urs wajib, sampai tadi dikatakan faqad asallah wa rasulah, siapa yang tidak memenuhi undangan pernikahan pada dia sanggup, ya, enggak ada juga kemungkaran, dia berarti telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mana lagi tadi? Oh iya juga, mengenai wanita, kita misalkan tahu ya, ini ada kemungkaran, tapi kita tahu juga ada satu waktu yang enggak ada kemungkaran, kita datang di waktu yang tidak ada kemungkaran tadi. Ya, paham ke sini? Bisa. Maksudnya, waktunya gitu. Ya, jam segini ntar ada. Ah, gitu. Jeda maghrib isya, orkesnya stop dulu. Nah, kita datang jeda maghrib isya. Ya, jeda maghrib isya gitu. Ya. Fa ajibu da'watahu, penuhi undangannya. Malam yakun alaikum fi dzalika dararun dini aw dunyawi. Selama tidak ada bahaya bagi kalian dalam urusan agama maupun dunia. Selama kita sanggup. Selama enggak ada kemungkaran, enggak ada khamr, enggak ada makanan haram, enggak ada ikhtilat, enggak ada musik kemungkaran yang lainnya. Order bidu wanita, dangdut, apalagi nyaweran, wih, kelas, ngapain hadir? Gila kalau kita hadir kayak gitu. Dipanggil aja sama bidu wanita. Ayo Pak Kasino. Gitu. Nyawer. Ya. Ya. Bahkan kata para ulama, kalau walimatul urs enggak ada kemungkaran ini, kita sanggup, kita enggak hadir tadi. Faqad asallahu wa rasulah, dia bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan tergolong dosa. Min ghairi udrin, itu tergolong dosa. Ya. Terus berikutnya. Mana lagi tadi? Wa man sana'a ilaikum ma'rufan. Ya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian dengan sebuah kebaikan, ya, fakafiu, maka balasan dengan balasan yang setimpal. Ai man ahsana ilaikum bi ma'rufin, itu siapa yang berbuat baik kepada kalian dengan sebuah kebaikan. Wal ma'ruf itu apa sih? Ismun jami'un lil khair. Ya, sebuah nama yang mencakup segala kebaikan. Fakafiu, balasan dengan balasan setimpal, ala ihsani, atas kebaikannya, bimislihi, dengan yang sama, au khairin minhu, atau yang lebih baik. Bahkan kata para ulama, walaupun yang berbuat kebaikan itu adalah orang kafir. Ya, saya bawa ini kitab ya Anatul Mustafid, kata Syekh Shalal Fauzan, hatta walau kana sani'ul ma'rufi kafiran, fa innaka tukafi'uhu ala ma'rufihi, li'anna hadha min babi makarimil akhlaqi wa min babi qat'il minnati wa min babi jazail ihsan bil ihsan. Hatta walaupun yang berbuat kebaikan pada kita adalah orang kafir, kita balas dengan balasan yang setimpal. Ya, karena ini termasuk kemuliaan akhlak dan seterusnya. Ya, bab membalas kebaikan dengan kebaikan. Muslim itu orang yang tahu balas budi. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap orang yang bersyukur pada Allah orang yang enggak mengucapkan terima kasih kepada manusia. Ya. Tapi, ya kan tadi kata Nabi kalau kita enggak punya balasan yang setimpal, ya kata Nabi apa? Kalau kita apa enggak punya, hatta tarau anakum kafatumu, ya kan? Fa ilam tajidu matukafiunah, kalau kalian enggak mendapati apa yang bisa kalian balas setimpal dengan dia, fadaulahu, doakan kebaikan. Nah, orang kafir berbuat kebaikan, kita balas juga enggak bisa. Doain kebaikan apa buat dia? Doain hidayah. Jangan jazakillah khairan, jazakallah khairan. Doain hidayah. Hadakallah. Allahu yahdik. Gitu. Doain hidayah aja. Ya. Doain hidayah. Dan orang kafir kalau diperbuat baik, ya, Allah akan balas di dunia. Ya, di dunia. Dengan dilapangkan rezekinya, hidupnya dilapangkan, dia di dunia aja, di akhirat nggak ada, paham nggak sih? Di akhirat nggak ada. Makanya orang kafir yang baik sama orang kafir yang bengis itu beda. Azab untuk orang kafir yang pertama, yang azab yang mengekalkan mereka, azab kekafiran, baik kafir bengis, kafir yang baik. Ya. Yang kedua, azab atas mereka meninggalkan amal-amal. Tadi sholat isya, orang kafir gak sholat isya, mereka akan diazab. Walaupun sholat juga gak diterima ya. Ya, untuk didoblin. Makanya Allah panggil orang kafir, masalah kakum di sakor, kalau lam naku minal musallin. Kenapa kalian ada di neraka sakor, kami dulu gak sholat. Diazab tambahan. Nah, yang ketiga, orang kafir diazab atas kejahatan mereka. Kafir Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, dan yang jahat-jahat itu beda dengan kafir yang pelangak-pelongo, yang enggak ngapa-ngapain. Enggak. Yang dia pelangak-pelongo, enggak ngapa-ngapain, adabnya cuma adab tadi aja. Adab kekafiran yang kekal, kekal, dan adab dia meninggalkan amal-amal. Kalau yang kayak Abu Jahal, yang kafir-kafir provokator, yang jahat, double adabnya, ada lagi kejahatannya. Yang berzina, ada lagi kejahatannya. Ya, paham ke sini ya? Tayyib barakallahu fikum. Ya. Syarul ijmali. Ya, penjelasan. Lamma kana al-Islam yad'u ila al-ahdafi as-samiyati wal ghayatil 'aliyati. Tatkala Islam mengajak kepada ahdaf, hadaf, ya, misi-misi yang mulia dan goya, tujuan-tujuan yang tinggi, yang luhur. Amara Nabi, Nabi SAW memerintahkan fi hadal hadisi, di dalam hadis ini al-muslimin, Nabi memerintahkan pada kaum muslimin ayyakufu syarrahum wa syarra ghairihim amman ista'adha billah, agar kaum muslimin menahan diri, menahan keburukan mereka atau keburukan orang lain, ya, terhadap orang-orang yang minta perlindungan dengan nama Allah. Wadalika ayyakunu lahu sanadan wa naswan, yaitu yang demikian dia menjadi penopang dan penolong bagi orang yang meminta perlindungan kepada dia dengan menyebut nama Allah. Ya. wa ayuhaqqiqu talaba man sa'alahum billah, agar mereka betul-betul yuhaqqiq, merealisasikan, artinya memberikan permintaan orang yang meminta kepada mereka disebut billah, dengan nama Allah. Malam yakun bidzalika dararun aw masyaqqatun alaihim, selama permintaan yang tersebut bukanlah mudarat, bahaya atau memberatkan mereka. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Kalau ada orang minta dengan nama Allah, kita beri ta'ziman lillah, sebagai bentuk mengagungkan Allah. Wa takriman lisa'il, dan memuliakan orang yang meminta. Ya. Wa zar'an lil mahabbati fi nufusil akharin, dan juga untuk menanamkan rasa kecintaan di diri-diri orang lain. Ya. Di Mesir ada namanya kuburan yang dikeramatkan, kuburan Badawi. Syekh Shalih Al-Utsaimin menceritakan hal ini di syarah Salasatul Usul. Kalau ada pengemis, tukang minta-minta, minta-minta, tapi dia mintanya bismil Badawi, bi Badawi, ya, as'aluka, aku minta pada anda uang segini gitu, orang yang dengar itu wajib memberi. Kalau enggak, nanti bisa celaka. Ini udah syirik akbar. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menceritakan hal ini. Naik taksi di daerah, ya, yang kuburan Badawi itu di Mesir. Ada anak kecil minta-minta, tapi dia bersumpah dengan nama Badawi, saya enggak mau kasih. Padahal udah ngasih nih. Minta-minta dikasih. Anak kecil itu minta tambahan. Tambahin dong, tambahin. Ya. Ya. Wa Badawi, demi Badawi. Hah? Diambil lagi, Mas. Diambil lagi. Loh, kok begitu? Sopir taksi yang dengar itu ketakutan. Bilang, jalan, ayo. Pas jalan ketakutan. Percepatannya tinggi, tegang dia. Ditanya, kamu kenapa? Waduh. Terus dia gak ngucap apa-apa kecuali minta keselamatan. Badawi selamatkan aku, tolong aku, maafkan kami, maafkan kami. Kenapa kamu? Cerita, kalau di kuburan daerah situ ada orang minta-minta pakai nama Badawi, mesti diberi, kalau enggak akan celaka. Kata si anak tadi, cuman syirik asghar, dia bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau kamu syirik akbar. Paham gak sih? Meyakini Badawi bisa memberikan mudarat. Paham gak? Taib, musyrikin aja demikian. Ya, musyrikin demikian, meyakini kalau minta dengan nama togotnya diberi, untuk memuliakan nama togotnya. Nah, Islam harusnya juga demikian. Selama permintaannya tersebut memang haknya, atau memang kita punya, enggak memberikan mudarat untuk agama dan dunia kita. Kita punya gocengan nganggur. Ya. Pak minta, Pak, dengan nama Allah, Pak. Kita memuliakan nama Allah. Memulihkan nama Allah. Ya, ini ada goceng. Paham gak sih? Taib barakallahu fiik. Ya. Wa ayyujibu da'wata man da'ahum li walimatil urs au ghairiha. Dan agar mereka memenuhi undangan orang yang mengundang mereka untuk walimah, resepsi pernikahan dan sebagainya. Namun di sini yang dijelaskan oleh para ulama bahwa yang diwajibkan untuk menghadiri resepsi adalah ijabatu dakwah inama, yang wajibnya memenuhi undangan adalah walimatul urs. Dia walimah khasatan bi walimatul urs. Ada pun yang lainnya, undangan makan-makan, traktir, segala macam, itu mustahabnya. Kalau walimatul urs enggak dipenuhi, dosa. Ya, itu dosa. Tapi barakallahu fikum. Selama tidak ada kemungkaran, enggak ada khamr dihidangkan, gak ada kemungkaran, nyanyian, biduan, wanita, dangdut, nyawer, atau ikhtilat, dan kita sanggup, ya, gak ada udzur, wajib, ya, tapi barakallahu fiik. Kalau enggak, tadi kata Nabi, wa malam yujib ad-da'wata faqad asallahu wa rasulah, siapa yang gak memenuhi undangan pernikahan, dia gak mau datang, maka dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barakallahu fiik. Mana kita tadi? Wadhalika taqwiyatan li awasiril mahabbah, yang diberikan itu untuk menguatkan tali-tali kecintaan bainahum, diantara mereka. Watasbitan lil mawaddati wal ulfah, dan juga untuk semakin mengokohkan rasa cinta dan kasih sayang, persatuan. wa ayyukafi'u man 'amila lahum ma'rufan, dan agar membalas dengan balasan yang setimpal bagi orang yang berbuat baik kepada mereka, hatta orang kafir. Walaupun yang berbuat orang kafir kita balas. Ya, dengan kebaikan juga. Orang kafir ngasih hadiah, kita kasih hadiah lagi. Ya. Untuk saling cinta dong orang kafir. Kan kata Nabi, tahadu tahabbabtum. Ya, saling memberi hadiah lah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Oh, enggak, khusus orang kafir enggak demikian. Enggak ada cinta pada orang kafir. Ini cuma mengamalkan hadis Nabi aja. Para ulama yang mengatakan, tadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hatta walau kana saniul ma'ruf kafiran. Walaupun yang berbuat kebaikan kepada kita adalah orang kafir. Fa innaka tukafi'u 'ala ma'rufihi. Anda balas. Ya, dengan balasan yang setimpal kepada si kafir yang berbuat baik tadi. Ya, dikasih cilok sama orang kafir, kasih lagi cilok. Dikasih seblak sama orang kafir, kasih lagi seblak. Ya. Paham enggak sih ini? Nah, orang kafir ngasih-ngasih aja. Ada yang kayak gitu, ada. Termasuk kita. Hah? Diundang sama dia. Ya, wali mata. Oh, lain lagi itu. Lain lagi, lihat di situ. Ya. Biasanya mereka itu ada homer, daging babi, ngapain datang? Nyanyi-nyanyi kemungkaran, enggak boleh. Apalagi di situ ada siar-siar agama aja. Mau ngapain? Terus mau doain apa? Barakallahu lak wa barak alaik wa jama bainakum fi khair gitu. Mau doain apa? Hah? Apa mau doain apa? Ya, di situ ada siar-siar agama dia, ini puncak kemungkaran. Ada nyanyi-nyanyi, wah itu udah enggak diragukan lagi. Mana ada orang kafir nasyid? Ganti. Hah? Bidu wanita nyawer-nyawer. Belum lagi homer daging babi. Waduh, ngapain? Kalau yang orang kita kan yang bukan orang yang teman kita pokoknya di Bekasi ini. Kan biasanya Ah, itu berarti kemungkaran. Nah, kita kan tahu biasanya, atau kadang kan kita sebenarnya ini ada dangdutnya enggak akan mati-mati gitu. Wajah ini. Nah, kita gimana itu? Nah, kita datangnya itu ya, tadi pas waktunya. Iya, kita datangnya di waktu-waktu yang dangdutnya belum mulai atau sudah selesai. Kalau kita datang terus ada bulan aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Pas akad, akad itu beda sama walimah. Tapi kalau kan pas baru selesai akad kan biasanya kan walimah. Ah, kalau yang namanya walimah sunnah ba'dal. Bahkan sunnah walimah itu ini sunnah ya. Ba'da duhul. Dalam madzhab Syafi'i walimah itu setelah duhul. Dukul tahu dukul enggak? Ya, dukul enggak ngerti. Ntar aja tuh mau merit. Bulan apa insyaallah meritnya anak ini, Pak? 1 Oktober insyaallah. 1 Oktober. Masih lama. Wah, keburu saya salib itu. Insyaallah. Aduh. Oktober lama banget, Pak Kri. Kenapa kirain 1 April gitu, 1 Mei, 1 Oktober. Kemarin kan mintanya awal Januari. Kenapa enggak awal Januari? Lagi repot. Siapa yang lagi repot? Saya. Oh, terus, kan yang nikah dia, bukan Pak. Terus ngomongnya ini Pak Warno, kalau gitu ada waktunya nih bulan Oktober ya, Oktober. Oktober. Paman. Kayak Pak Ripin dong, langsung set set set set, nggak pakai sat set, langsung set. Senior beda kalau nikah kedua, langsung set, tiba-tiba ngundang Pak Ripin. Baik. Ya, nah itu kan di Pak Ripin kemarin nih kan ada pantun ya, itu nggak apa-apa. Ya, ada pantun. Yang gak boleh itu tadi biduan, dangdut, orkes kayak gitu. Mana tadi? Tadi? Mana berikutnya? Hah? Oh iya. Fa in lam yastati'u fa inna 'alaihim ayyad'u lahu. Ah, kan mesti balas kebaikannya. Kalau mereka enggak sanggup, maka dia doakan kebaikan untuk orang tadi. hatta yadhunnu annahum kafi'un, hingga dia sang, diduga dia sudah membalas yang setimpal. Ya, kan kata Nabi tadi, fa ilam tajidukan, kalau kalian enggak mendapati apa yang bisa balas setimpal, fad'ulah, doakan kebaikan. Itu sudah dianggap. Doain kebaikan. Jazakallahu khairan. Ya. Itu penting ya. Orang yang enggak tahu terima kasih itu enggak bersyukur pada Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak dianggap bersyukur pada Allah orang yang enggak tahu terima kasih sama manusia. Ya. Mana lagi tadi? Wadzalika raf'an lin nafsil mabdzuli lahu. Yang demikian itu untuk mengangkat perasaan orang yang diberi, anil minnah wa tatbiqan lil qalbi al badil. Ya. Dan juga untuk apa namanya? Wa tatyiban, bukan tatbiqan, tatyiban, menyenangkan kalbu orang yang memberi. Al fawaid, faedah. Ya. Al awal, wujubu daf'i syarr amman ista'adha billah. Wajibnya menolak atau mencegah keburukan dari orang yang sudah minta perlindungan dengan nama Allah. As-sali, yang kedua, wujubu ita'i sa'il ma sa'alahu billah. Wajibnya memberikan orang yang meminta, yang dia meminta dengan nama Allah. Selama itu adalah hak dia, atau kita mampu dan enggak memberikan mudarat, memberatkan kita dan enggak memberikan mudarat dalam dunia maupun agama. Idza kana sa'ilu muhtajan au muttarran, apabila si peminta tadi memang butuh atau terpaksa lidarik akan hal tersebut. Walam ya, namun kalau ada orang yang minta-minta terus pakai nama-nama Allah, itu enggak usah diberi. Dikit-dikit minta pakai nama Allah, demi Allah, minta dong saya dong. Ini berarti dia meremehkan nama Allah. Dia meremehkan nama Allah. Baik. Asan yang kedua, mana lagi tadi? Belum ya. Walam yakun 'alal mas'uli fil ijabati dararun. Dan juga selama orang yang diminta ketika dia mengabulkan apa yang diminta, itu tidak ada mudarat buat dia. Walam yakun as-su'alu fi makruhin aw muharramin. Dan juga yang diminta itu bukanlah sesuatu yang makruh atau yang diharamkan. As-salis, wujubu ijabati da'watil muslim idza ursin aw ghairihi. Namun yang diwajibkan walimatul urs, seperti Syekh Al-Qardawi di sini berpendapat semua undangan yang wajib dipenuhi kalau diundang, mau walimah urs atau walimah yang lainnya, walimah khitan gitu. Diundang makan-makan, tapi yang jumhur hanya walimatul urs yang wajib dipenuhi. Selama tadi syarat sepenuhi syaratnya, enggak ada uzur dan tidak ada kemungkaran hidangan khamar atau yang lainnya. Malam yatarattab ala dzalika dararun dini wa au dunyawi, selama tidak mengakibatkan ada bahaya agama atau dunia. Ar-rabi wujubul mukafaati ala ma'rufin ala al-ma'ruf, wajibnya membalas yang setimpal atas kebaikan, bahkan yang lebih baik ialah dibalas dengan yang lebih dari itu. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalla al haditsu ala wujubi ta'i man sa'ala billah. Di mana hadis ini menunjukkan akan wajibnya memberikan orang yang meminta dengan nama Allah. Munasabatul hadis lil tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid, haitsu dalla al haditsu ala tahrimi raddin ala tahrimi raddi man sa'ala billah. Di mana hadis ini menunjukkan akan keharaman menolak orang yang minta dengan nama Allah. Li'anna dzalika munafin lit'azimillah. Ini sebenarnya bukan munafik, munafian. Ya, isim anna muakhar. Ini sebenarnya munafian, bukan munafin. Li'anna dzalik atau zalikanya itu isim anna, Munafin tetap khobar, anna marfu. Benar-benar. Ya, saya yang keliru. Lianna dzalika, zalikanya itu isim isyarah, dia sebagai isim anna. Lianna dzalika munafin li ta'zimillah, karena yang demikian itu menafikan pengagungan terhadap Allah. Wa dzalika munafin li tauhid, dan demikian menafikan tauhid. Saya cukup kali ya. Nanti bab 55 pekan depan insyaallah. Nanti pekan depan sekaligus diumumkan apakah kita ya tetap ngaji di Ramadan atau off atau gimana, nanti akan diumumkan oleh Pak Munadi dan Pak Ahmad sebagai sesepuh. Nah. Ya, insyaallah nanti dimusyawarahkan ya. Nah, dimusyawarahkan. Nah, kita musyawarah gimana Ramadan ini? Apakah libur atau tetap ngaji, tapi ngaji di tempat lain misalnya. Karena di masjid ini informasinya kalau bulan Ramadan sore ramai sama anak-anak, bocah-bocah. Biasa begitu. Atau di tempat lain, di rumah atau di mana, atau gimana nantilah. Antum musyawarah. Ya. Saya ngikut aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum.